قال المؤلف وفقه الله تعالى النسح الزوجي وإصلاحه. النسح ضرورة شرعية واجبة للمسلمين بعدهم على بعد بنص الكتاب والسنة، بل في السنة ما يدل على تأكيده، فقد بايع الرسول الله صلى الله عليه وسلم صحابته على النسح لكل مسلم، كما ورد في حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنسح لكل مسلم. وفي رواية: فشرط علي والنسح لكل مسلم فبايعته. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. وقال عليه السلام: حق المسلم على المسلم ست، فذكر منها: وإذا استنصحك فانصح له. فإذا كان المعنى بالنصح من له حق القوامة ومن له الفضل في الكد والتعب على الأسرة وتوفير النفقة وكل ما تحتاجه الزوجة والأبناء، ومن جعل له الله تعالى ورسوله الكريم صلى الله عليه وسلم الحق العظيم على الزوجة، كان النصح له أوجبا. ولذلك فإن الحياة الزوجية لا تستكم بمجرد التقويم من جانب واحد وهو جانب الزوج، فإن الزوجة وإن كانت له القوامة على الزوجة بشر يأتريه الخطأ والزلل والنسيان والهوى والكسل، بل وقلة الإيمان. ومن هنا كان الواجب على الزوجة أن تنصحه متى وجدت الداعية إلى ذلك. لك بعد النساء اللواتي لا يعرفن معروفا ولا ينكرن منكرا على أزواجهن، فإذا زل الزوج لا سيما إذا كان الأمر مختصا بدينه لم تبالي به ولم ترفع له رأسا، بل لا تتحرك إلا ساكنا. فالله أكبر، ما أعظم البلية بزوجة هذه حالها. بل الذي يجب على الزوجة هو أن تتعاهد زوجها كما يتعاهدها زوجها، فتنظر إلى حاله والتزامه بدينه وآدائه الفروض والتزامه السنن. فإذا ما رأت منه تغيرا أو أنكرت من حاله شيئا سارعت إلى نصحه وبلغت في تذكيره، ولم تغفل عن ترغيبه وترهيبه في الله. نعم، ini bagus. Artinya suami walaupun dia punya kedudukan sebagai pemimpin di rumah tangga, bukan berarti suami itu tidak perlu dinasihati, tidak perlu diperbaiki, diluruskan. Perlu dan sangat perlu bahkan. Pertama, nasihat itu bersifat umum. Sebagaimana penulis mengatakan, nasihat itu adalah darurah syar'iyah wajibah, kebutuhan syariat yang wajib, yang sangat mendesak. Lil muslimin, bagi muslimin seluruhnya. Ba'dihim ala ba'd, sebagian mereka atas sebagian yang lain. Ini banyak disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Ya kan? Wal mu'minuna wal mu'minat, ba'duhum awliya'u ba'd. Begitu pula ketika menerangkan tentang orang yang selamat dari kerugian. Di antaranya adalah, watawasaw bil haqi watawasaw bis sabr. Kan begitu? Di dalam sunnah Nabi SAW disebutkan di sini hadis Jarir bin Abdullah al-Bajali yang membaiat Rasul SAW untuk menegakkan sholat, menunaikan zakat dan wan nushi li kulli muslim, untuk menasihati setiap muslim tanpa kecuali, punya hubungan atau enggak, kerabat atau bukan, teman atau bukan, ya, kenal atau enggak kenal, yang penting dia muslim. Kewajibannya adalah menasihati. Paham? Naam. Dalam lafaz yang lain, beliau memberi syarat kepada Jarir bin Abdullah ini ketika anda berbaiat, itu untuk menasihati setiap muslim. Menasihati setiap muslim. Nah, bahkan Nabi bersabda, ad-dinun nasiha. Agama itu adalah nasihat. Yang menunjukkan apa? Bentuk sigat penghususan gitu. Atau pengitlakan. Padahal agama ini kan luas ya. Tapi beliau mengatakan agama itu adalah nasihat. Seakan-akan agama terbatas pada nasihat. Dijelaskan oleh para ulama maksudnya adalah imaduddin, tiangnya agama ini. Yang dengannya tegak agama ini adalah nasihat. Paham? Kalau sudah tidak lagi nasihat, hancurlah agama ini. Enggak ada yang namanya amar ma'ruf nahi munkar. Paham? Nah, begitu pula beliau bersabda tentang hak muslim atas muslim yang lain, di antaranya idza stansahaka fansah lahu. Kalau dia meminta nasihatmu, beri dia nasihat. Kalau dia membutuhkan nasihatmu, berikan untuk dia nasihat. Paham? Nah, sehingga bukan berarti suami yang punya kedudukan sebagai pemimpin di rumah tangga tidak punya apa? Tidak perlu untuk dinasihati, tidak perlu untuk diluruskan, diingatkan. Sangat perlu. Bahkan kedudukan dia yang tinggi itu menuntut dia untuk lebih diperhatikan, lebih diawasi begitu. Karena yang namanya pemimpin tentu ya Pak, bebannya lebih banyak, ya kan? Tanggung jawabnya lebih banyak daripada yang dipimpin. Sementara lelaki itu ya manusia biasa. Ada kalanya dia salah, keliru, lupa, atau mengikuti hawa nafsu, atau malas, atau bahkan kurangnya iman. Sehingga tetap sebagai istri ya hendaklah merasa terpanggil untuk menasihati, mengingatkan suaminya ketika dia melihat pada suaminya ada apa? Kekeliruan, kesalahan. Tidak kemudian disimpan, dicatat, ya, kumpulkan, apalagi disebarkan ke orang, dijadikan bahan omongan. Nah, ini bukan apa? Sikap yang benar. Ya. Tapi yang benar adalah segera dia nasihati, ingatkan. Nah, karena itu juga bentuk apa? Tanggung jawab dan juga bentuk amanah. Nah, seorang muslim yang betul-betul bertanggung jawab dan amanah, ketika dia melihat dari saudaranya kekeliruan, dia berusaha bagaimana memperbaiki, dengan menasihatinya, menunjukkan dia mana yang benar. Seperti itu. Tidak pula dengan apa didiamkan begitu saja, enggak dipedulikan. Ini namanya apa? Al-khudlan. Dan itu perkara yang dilarang oleh Nabi SAW. Al-muslim akhul muslim la yadhlimuhu wa la yakhdhuluh. Muslim itu saudara bagi muslim yang lain, tidak boleh menzalimnya, tidak boleh juga apa? Yakhdhuluh. Ini dibiarkan begitu. Enggak dipedulikan. Enggak boleh. Nah, sehingga tetap seorang istri merasakan pada dirinya juga ada apa? Tanggung jawab, kewajiban mengawasi suaminya, memperhatikan suaminya. Ketika dia melihat dari keadaan suaminya itu kekeliruan, ya misalkan melalaikan kewajibannya atau tidak semangat kepada sunnah-sunnah Nabi, atau ada perubahan dari keadaannya yang tidak baik, sa'ra'at ila nushi, segera dia nasihati. Wa balaghat fi tadhkiri, berusaha untuk betul-betul mengingatkan suaminya, jangan diabaikan lagi, diingatkan. Nah, dan lam taghfal, tidak lupa untuk memberikan tarhib dan tarhib juga kepada suami. Dukung gini ya. Dia untuk bisa menjalani tugasnya sebagai pemimpin rumah tangga yang baik. Ini. Sehingga butuh adanya apa? At-ta'awun. Ta'awun. Saling menolong, saling mengisi, saling melengkapi. Yang suami jangan merasa enggak mau diatur, enggak mau dinasihati. Yang istri pun jangan merasa dia enggak pantas memberikan nasihat. Masing-masing harus saling bekerja sama. Insyaallah dengan itu akan baik urusannya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.